الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ayuhal ikhwatu fillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab al-fiqhu al-muyassar fi dhawil kitabi wa sunnah. Dan pada akhir pertemuan kita, kita telah membahas seputar permasalahan mengucapkan amin setelah membaca suratul fatihah. Kemudian kita melanjutkan apa yang disebutkan oleh al-musannif hafizahullahu ta'ala dalam menjelaskan sunnah-sunnah yang hubungannya dengan ucapan di dalam salat. Berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa ziyadatu ala qira'atil fatiha, dan tambahan dari membaca suratul fatiha. Adapun suratul fatiha telah kita jelaskan pada saat kita membahas tentang rukun-rukun salat, bahwa membaca suratul fatihah termasuk di antara rukun salat. La salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca al-fatihah. Lalu apa hukumnya seorang membaca surah setelah al-fatihah? Maka di sini al-muallifu hafizahullahu ta'ala beliau menyebutkan bahwa membaca tambahan dari suratul fatihah dengan membaca surah-surah ataukah ayat-ayat yang lainnya yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim merupakan amalan yang sunnah. Adapun tentang disyariatkannya membaca surah setelah al-fatihah, maka ini merupakan amalan yang tidak diperselisihkan di kalangan para ulama tentang dianjurkannya dan disyariatkannya pada dua rakaat yang pertama. Pada dua rakaat yang pertama, seperti pada sholat subuh, pada dua rakaat sholat maghrib, rakaat pertama, rakaat kedua. Demikian pula pada sholat al-zuhur, al-asr, wal-isya, pada dua rakaat yang pertama. Ini tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang disyariatkannya membaca surah setelah al-fatihah. Disebutkan oleh Ibn Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, beliau mengatakan la na'lamu baina ahli al-ilmi khilafan fi annahu yusannu qira'atu suratin ma'al-fatihah في الركعتين الأوليين من كل صلاة يجهر بها فيما يجهر فيه بالفاتحة ويسر فيما يسر بما فيه. Kata Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala, kami tidak mengetahui ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa disunnahkan, disyariatkan membaca surah setelah al-fatihah pada dua rakaat yang pertama dari setiap sholat. Dia mengeraskan bacaan surat tersebut apabila dia mengeraskan bacaan al-fatihah. Dia mengeraskan bacaan surah apabila dia mengeraskan bacaan al-fatihahnya. Dan dia mengecilkan bacaan surahnya apabila dia mengecilkan pula bacaan al-fatihah. Jadi ini merupakan amalan yang hukumnya mustahab, hukumnya disyariatkan. Namun yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama, apakah membaca surah setelah al-fatihah hukumnya wajib atau tidak. Ibn Hibban, demikian pula Al-Qurtubi rahimahumallahu ta'ala, mereka menukil adanya kesepakatan para ulama, adanya kesepakatan para ulama tentang tidak diwajibkannya membaca tambahan dari suratul Fatihah. Ibn Hibban dan Al-Qurtubi mereka menukilkan ijma' para ulama tentang tidak wajibnya membaca tambahan dari suratul Fatihah. Akan tetapi penukilan ijma' ini dikritik dan dibantah oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang beliau sebutkan dalam Fathul Bari pada jilid 2 halaman 284, beliau mengatakan wadda'a Ibn Hibban wal Qurtubi al ijma' ala adami wujubi qadarin zaidin 'alayha wa fiha nadhar. Bahwa Ibn Hibban demikian pula al Qurtubi mereka mengklaim adanya kesepakatan para ulama tentang tidak wajibnya tambahan dari suratul Fatihah. Namun penukilan ini perlu diteliti kembali. Yani ada kesalahan dalam penukilan, kata Al-Hafidh. Lithubutihi an ba'dus sahabati wa man ba'dahum. Disebabkan karena telah sahih dari sebahagian para sahabat dan setelah mereka, adanya pendapat yang mengatakan wajib. Oleh karena itu penukilan ijma' yang berpendapat tidak wajibnya membaca surah setelah Al-Fatihah, ini penukilan yang tidak benar. Yang sahih itu hanyalah pendapat jumhur, mayoritas ulama. Sebab ada sebagian pendapat, dan itu pendapat yang dinisbatkan kepada madhab Al-Hanafiyah, dan itu adalah pendapat yang diriwayatkan dari Umar Ibn Khattab, Abdullah bin Umar, Uthman bin Abil As, dan ini yang dikuatkan oleh Ash-Shawkani rahimahullahu ta'ala. Mereka berpendapat wajibnya membaca sesuatu dari surah setelah Al-Fatihah. Wajibnya membaca sesuatu dari surah setelah Al-Fatihah. Mereka yang berpendapat wajibnya, mereka berhujjah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab fasa'idan. La salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab fasa'idan. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah fasa'idan. Fasa'idan yakni tambahan dari Al-Fatihah. Tambahan dari Al-Fatihah. Maka ini dalil yang dijadikan hujjah oleh para ulama yang berpendapat wajibnya membaca surah atau membaca ayat-ayat setelah membaca suratul Fatihah. Hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, meskipun diriwayatkan oleh al-imam Muslim rahimahullah, namun khusus adanya tambahan fasa'idan ini menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala beliau tidak menyebutkan riwayat ini, dan beliau mengisyaratkan bahwa ada kelemahan pada tambahan fasa'idan. Ada kelemahan pada tambahan fasa'idan. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan wa ammatu thiqat lam yutabi' ma'maran fi qawlihi fasa'idan. Bahwa mayoritas perawi-perawi yang terpercaya, yang thiqah, mereka tidak ada yang mendukung riwayat Ma'mar ini ketika dia menambah dalam riwayat tersebut adanya tambahan fasa'idan. Jadi Ma'mar bin Rashid rahimahullahu ta'ala, beliau satu-satunya yang meriwayatkan hadis ini dengan tambahan fasa'idan. Sementara perawi-perawi yang lain, yang mereka lebih banyak jumlahnya dari perawi-perawi yang terpercaya, mereka tidak meriwayatkan adanya tambahan fasa'idan, dan mereka mencukupkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada ucapannya la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah tanpa ada tambahan sa'idan. Sehingga ini mengisyaratkan bahwa para ulama mengkritik adanya tambahan fasa'idan dalam riwayat Ma'mar tersebut. Adapun dalil jumhur di kalangan para ulama yang mereka berpendapat tidak wajibnya membaca surah setelah Al-Fatihah, adanya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, hadis yang panjang yang menceritakan tentang kejadian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu pada saat beliau pulang ke kampungnya lalu kemudian mengimami salatul isya setelah beliau menjadi makmum salat isya di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia pulang mengimami kaumnya di kampungnya salatul isya, maka beliau memanjangkan salatul isya yang menyebabkan salah seorang dari makmumnya keluar lalu kemudian salat sendiri dan tidak mengikuti salatnya Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Walhasil pada keesokan harinya orang ini melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal yang terlalu memanjangkan salatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Afattanun anta ya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz." Apakah engkau juru fitnah wahai Mu'adz? Beliau mengulang-ulanginya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang ini, ya, mengatakan kepada pemuda yang keluar dari salatnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan kepadanya, "Ma taqra? Apa yang kamu baca di dalam salatmu?" Maka dia mengatakan, "Aqra'u bi Fatihatil Kitab wa as'alullah al-jannah wa a'udzu bihi minan nar." Di dalam salat saya membaca Al-Fatihah, Fatihatul Kitab, dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-jannah, dan aku berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Ya, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Haulaha nudandin," dan di sekitar itu pula lah kami senantiasa membacanya. Walhasil dari riwayat ini tidak disebutkan bahwa pemuda ini membaca surah setelah Al-Fatihah. Tidak disebutkan bahwa pemuda ini membaca surah setelah membaca Al-Fatihah. Yang menunjukkan bahwa hukum membaca surah setelah Al-Fatihah adalah sunnah atau mustahabbah. Sebagaimana yang ditetapkan oleh jumhur mayoritas dari kalangan para ulama. Ini yang sahih dalam permasalahan ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ila huna wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafidhakumullah.